yang tidak setia. Jangan, jangan takut aku. Cinta yang tulus takkan menyakitimu. Oh, jika kau butuh cinta, akulah orangnya. Oh, jangan kau takut cinta, aku kan setia. Oh, jika kau butuh cinta, pilihlah. Butuh cinta, pilihlah.